Allah alam sawab. Ikhwan billahi rahiman rahimakumullah. Memang masanya khilaf di antara para ulama kita. Ada yang menyatakan 11 itu adalah batasan. Ada yang menyatakan bukan batasan sehingga lebih oleh lebih dari 11. Tapi yang jelas yang kita sama insyaallah di antara kita semua, kita yakini wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bimbingan tuntunan yang terbaik adalah bimbingan yang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ma kana yazid Rasulullah sallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan min ihda asrah raka'at. Tidak pernah Rasulullah sallam di Ramadan atau selain Ramadan menambah lebih dari 11 rakaat. Iya, walaupun ada khilaf, tapi kalau kita insyaallah sepakat, ya khairul haji hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik adalah bimbingan beliau, amalan beliau, dan kata ibunda kita, beliau tidak pernah melakukan lebih dari 11 di Ramadan ataupun selain Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.